الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Arti daripada ayat Allah ini adalah persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu segala sesuatu yang terdiri dari kekuatan dan kuda-kuda yang tertambat. Ibarat Allah ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kuda salah satu sumber kekuatan. Maka benar, bukan hanya secara ekonomi, Allah menjamin akan dikuatkan ekonomi orang-orang yang punya kuda, memelihara kuda, mengurus kuda, melatih kuda dan latihan berkuda, tetapi secara fisik juga. Medis internasional telah mengakui keutamaan yang tidak bisa ditandingi dan dibuat contoh yang seumpama dengan itu, seperti kuda. Dan al-khail ma'qudun binasiyatiha al-khair ila yaumil qiyamah. Di ubun-ubun kuda, kata Rasulullah, senantiasa terikat kebaikan sampai hari kiamat. Maka sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis-hadis yang sangat banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang-orang yang memelihara kuda, yang mengasuh kuda, punya kuda, merawat kuda, melatih kuda, latihan kuda. Orang-orang ini diberi oleh Allah kebaikan dan dinaikkan oleh Allah derajatnya, diberikan oleh Allah segala keberkahan. Sebab binatang yang sering disebut dalam Al-Quran, di dalam hadis adalah kuda. Dalam hal ini ibarat Allah yang kami muliakan, sungguh kuda adalah salah satu di antara ternak di muka bumi ini yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah SAW, al-faras thalathun. Ya, al-farsu thalath. Farsun lillah, wa farsun lil insan, wa farsun lis syaitan. Kuda itu ada tiga, yaitu kuda untuk Allah, kuda untuk manusia, dan kuda untuk syaitan. Wa ammal farsu lillah, adapun kuda yang untuk Allah, yaitu seluruh kuda yang ditambat, dipelihara, lalu dilatih, dan kita latihan dengannya untuk kepentingan jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan jihad fi sabilillah dan i'dad. Maka ini kuda lah untuk Allah. Setiap pembelian kita terhadap kuda, harta yang dikeluarkan, makan minum kita, biaya perawatan yang kita keluarkan untuknya, seluruhnya bernilai infak fi sabilillah. Dan saudaraku tahu, kekuatan infak menurut Allah Subhanahu wa taala nilainya 1 berbanding 700. Itu paling kecil. Bayangkan ketika kita membeli kuda, hobi kita tersalurkan, sunnah hidup, Allah cinta, pahalanya diberi oleh Allah SWT berkali-kali lipat di akhirat, dan untuk di dunia, Allah kembalikan untuk kita 700 kali lipat. Ini yang kuda untuk Allah. Yang kedua, kuda untuk manusia. Kuda untuk manusia adalah seluruh kuda yang dibeli, dipelihara, dirawat, tapi hanya untuk sekedar bersenang-senang. Hanya sekedar untuk menyalurkan hobi. Ya, maka kuda seperti ini Allah Subhanahu wa taala tak berkahi, tetapi tentu saja dia tidak diberi pahala dan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Walaupun kuda ini tidak diniatkan untuk jalan Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin kelapangan rezeki untuknya. Ini yang kedua. Kemudian kuda untuk setan, yaitu seluruh kuda yang dibeli lalu dilatih, dirawat hanya untuk diperlombakan buat judi. Maka ini adalah kuda untuk syaitan. Allah laknat orangnya. Allah laknat duang yang ia keluarkan. Dan Allah minta pertanggungjawaban yang berat. Saudara-saudaraku, sementara orang-orang yang memelihara kuda, setiap bulu yang ada di kuda, setiap desahan nafas kuda, setiap langkah kuda adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pemiliknya kebaikan dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan jaminan kepada orang tersebut apabila dia niatkan untuk jalan Allah. Dia persilakan anak-anak muda latihan dengan kudanya. Dia persilakan masyarakat untuk mengenal sunnah. Orang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi yang dicintainya di akhir zaman. Saudara-saudaraku, teknologi tidaklah selamanya ada. Suatu saat kita akan berhenti dari teknologi ini sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Bahkan banyak para militer dan tentara pun yang meyakini, bahkan sampai hari ini kavaleri masih tetap memiliki satu unit khusus yang ahli dan tangkas dalam berkuda. Karena mereka yakin, tidak selamanya dunia ini masih menggunakan teknologi. Kuda ini akan tetap bermanfaat dengan segala kebaikannya sampai hari kiamat. Saudara-saudaraku, hari ini selama 3 hari berturut-turut di wisata dakwah Okura, Pekanbaru, kami beserta para ustaz-ustaz di berbagai pesantren dan santri-santri saya dari Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah telah menjalani, dan ini adalah hari terakhir kita, menjalani agenda latihan memanah di atas kuda. Ya, awali dengan latihan aran-aran tentang berkuda, kemudian tentang keilmuan-keilmuan dan Islam. Demikianlah hasungan dan himbauan kami ini kepada seluruh umat Islam, dimanapun berada. Mari berjaya dengan sunnah, dan mari unggul dengan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.